Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pelajaran rutin dengan membahas fikih seputar masalah zakat. Dan pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang bagaimana cara menghitung nisab zakat mal. Dan telah kita jelaskan bahwa ada khilaf di antara ulama dalam menentukan nisab zakat mal, apakah mengacu kepada emas ataukah mengacu pada perak. Selanjutnya, kita akan menambahkan sedikit terkait hubungan antara zakat mal dengan zakat tijarah, zakat perdagangan. Dan bagaimana cara untuk membedakan antara ini masuk zakat mal dan ini masuk zakat tijarah. Nah, namun sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu. Sebenarnya bagian dari mal yang dizakati itu seperti apa? Ada dua hal yang perlu kita bedakan ya, bahwa harta manusia, harta itu ada yang bentuknya pemasukan dan ada yang bentuknya tabungan. Ada pemasukan, ada tabungan. Tentu Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya, apa itu pemasukan dan apa itu tabungan. Dua hal ini berbeda. Yang menjadi pertanyaan dari dua hal ini, mana yang wajib dizakati? Apakah pemasukan ataukah tabungan? Saya pernah mendengar ada orang yang berceramah menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung zakat. Dan dia menyampaikan bahwa kalau Bapak Ibu punya gaji sekian, lalu nanti dikalikan 12, gaji sekian per bulan lalu kali 12, maka nanti di akhir tahun dikeluarkan zakat sekian. Baik, sehingga dia menghitung zakat hanya berdasarkan pemasukan. Namun benarkah demikian? Yang benar, zakat itu bukan berdasarkan pemasukan, tapi menghitung zakat mal itu berdasarkan tabungan. Sekali lagi saya ulang bahwa zakat mal itu dihitung berdasarkan tabungan, bukan berdasarkan pemasukan. Kenapa? Karena yang namanya pemasukan itu nanti masih akan dikurangi kebutuhan sehari-hari, dikurangi kebutuhan A, kebutuhan B, dan seterusnya. Kalau tabungan berarti nilai dana sisa, harta sisa yang kita tabung, baik dalam bentuk uang cash maupun dalam bentuk tabungan di simpanan. Dan yang dizakati adalah sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, فَإِذَا كَانَ لَكَ مِئَةَ دِرْهَمٍ. Kalau kamu memiliki harta senilai 200 dirham. Dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan, kamu punya harta senilai 200 dirham. وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ. Dan bertahan selama satu tahun. Bertahan selama satu tahun. وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ. Kalimat ini menunjukkan bahasanya harta itu adalah harta yang sudah menjadi tabungan, karena bertahan selama satu tahun. Kalau baru sebatas pemasukan, pemasukan, ya, nanti ini masih dikurangi, ya, nafkah. Kemudian dikurangi apa lagi? Amal, kalau orangnya beramal misalnya sedekah dan seterusnya. Dikurangi apa lagi? Kebutuhan-kebutuhan, ya, yang baik yang terencana maupun yang tidak terduga. Dan masih banyak pengurang-pengurang yang lain. Bayar utang, ada orang yang butuh, kemudian kita ngasih, dan seterusnya. Makanya pemasukan ini, nominal pemasukan tidak dijadikan sebagai acuan dalam menghitung zakat. Yang dijadikan sebagai acuan dalam menghitung zakat, sekali lagi adalah tabungan dan bukan pemasukan. Baik. Kemudian, tabungan yang seperti apa yang dizakati? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa tabungan atau harta mal yang dizakati adalah gabungan, baik dalam bentuk uang, tunai, maupun yang ada dalam rekening, tersimpan dalam rekening, kemudian ditambah dengan emas, baik yang batangan maupun perhiasan. Baik. Ini semuanya di total, jika nanti di atas nisab, maka wajib untuk dizakati. Nah, selanjutnya, cara ngitungnya bagaimana? Anda bisa gunakan kurva seperti ini. Ini alat bantu yang paling mudah untuk bisa memahami bagaimana cara ngitung zakat. Ya. Dan sudah sangat sering kami sampaikan, gunakan kurva seperti ini dalam menghitung zakat. Di sini ada sebuah kurva. Ya. Sumbu ordinat, sumbu Y, ini mewakili tabungan. Tabungan. Kemudian sumbu absis, sumbu X, ini mewakili waktu, T ya, waktu. Baik. Dan misalnya kita tetapkan nisab zakat mal ada di garis ini. Ini adalah nisab zakat mal. Anggaplah misalnya asumsinya adalah nilai sebesar 78 juta untuk saat ini. Dan ini sangat mungkin untuk mengalami pergeseran. Baik naik maupun turun tergantung dari harga emas. Baik. Selanjutnya, orang tentu saja ketika dia sudah dewasa, dia pasti punya harta. Ya. Sehingga misalnya mulai dari titik nol adalah ketika dia mulai punya harta. Misalnya dia mulai punya harta di titik ini. Dia punya harta dan dia bekerja. Hartanya bertambah. Entah pertambahannya itu drastis atau tidak, anggaplah misalnya sampai menembus nisab. Kemudian hartanya berkembang dan namanya harta naik turun ya, sesuai dengan kebutuhan. Ketika dia nikah turun, gitu ya. Kemudian naik lagi, dia bekerja naik, gitu. Punya anak turun lagi, gitu. Naik lagi dan seterusnya. Naik, misalnya anak sakit turun kan ya. Kemudian naik lagi dan seterusnya sampai naik terus, alhamdulillah. Baik, Anda bisa lihat di sini ada beberapa titik di mana harta itu mencapai nisab. Beberapa titik yang melewati nisab ya. Titik mana saja? Coba kita kasih titiknya. Pertama di sini. Yang kedua, ini waktu turun malah ini ya. Baik. Anda perhatikan. Ada beberapa titik yang melewati garis nisab. Yang naik saja yang kita ambil ya. Titik A ini naik. Kemudian titik B di sini, ini juga pas naik. Lalu titik C di sini pas naik juga. Kemudian di sini titik D pas naik. Baik. Sekarang ngitung nisabnya mulai dari mana? Mulai ngitung nisab karena kan disimpan selama satu haul. Ngitungnya mulai dari mana? Ada beberapa titik, mulai dari A, dari B, C atau D? Tayyib. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur mengatakan, jika ada orang yang memiliki harta di atas nisab, lalu bertahan selama satu tahun, ya. Kemudian ternyata saldonya turun di bawah nisab, maka itu membatalkan perhitungan waktu sebelumnya. Sehingga kita bisa perhatikan ketika mengalami penurunan, nah di sini mengalami penurunan, itu membatalkan perhitungan waktu sebelumnya. Ini dianggap nggak ada. Ini pendapat jumhur. Maka begitu sudah mengalami penurunan, dianggap tidak ada. B naik lagi di atas nisab. Terus turun, di sini turun. Di sini turun. Begitu mengalami penurunan seperti ini, membatalkan kondisi sebelumnya. C naik lagi, tapi di sini turun sebelum D. Ini juga membatalkan kondisi sebelumnya. Maka menurut jumhur, nanti ngitungnya mulai D. Nah, D ditarik garis lurus ke bawah. ini tepatnya di bulan apa? Oh, misalnya tepatnya di bulan Safar, tahun 1442 Hijriah. Safar kemarin. Berarti zakatnya adalah Safar di tahun 1443 Safar. Dengan ketentuan saldo harta dia tidak mengalami penurunan di bawah nisab. Ini kalau kita menggunakan perhitungan menurut jumhur. Tapi ada perhitungan yang lebih mudah dan saya selalu menyarankan pakai saja pendapat ini, meskipun dia bukan pendapat resmi di negara kita, yaitu pendapat Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, bahwa selama sudah mencapai nisab di titik awal, maka itu yang jadikan acuan. Sehingga di sini perlu orang perlu tahu, perlu di titik dia di tanggal di bulan apa. Misalnya ini Safar, berarti anggaplah ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini 144 Hijriah, berarti yang di sini 1441 Hijriah. Di tahun 41 dia sudah mencapai nisab. Tinggal tarik. Berarti zakat dia adalah Sya'ban tahun 41 Hijriah. Akhirnya ditarik. Ketika ditarik berarti di sini, kurang lebih di sini ya. Kurang lebih di sini. Ini Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Ya. Kemudian tarik lurus ke atas. Oh, inilah saldonya. Saldonya berapa? Oh, saldonya 100 juta. Maka yang dizakati adalah di titik ini. Ini menurut Hanafiyah dan ini insya Allah yang lebih mudah. Baik, artinya begini ya. Kalau kita sudah mengetahui ketentuan seperti ini, maka yang wajib untuk kita perhatikan adalah bahwa setiap mukmin wajib tahu saldo hartanya jika sudah mencapai ini nisab. Pak, saya nggak pernah ngitung. Keliru Anda. Kalau Anda nggak punya kewajiban, nggak apa-apa Anda nggak hitung. Tapi Anda punya kewajiban di sini. Harta Anda ketika sudah mencapai satu nisab harus dizakati. Maka setiap mukmin wajib tahu berapa saldo hartanya ketika sudah mencapai ini nisab. Sehingga dia bisa menitikkan titik saldo zakat saya mencapai nisab itu di bulan apa. Karena dia punya kewajiban. Yaitu membayar zakat. Maka kalau dia nggak peduli, saya nggak mau peduli, nggak pernah saya hitung. Ya Anda keliru. Kalau Anda di bawah nisab hartanya nggak masalah. Tapi kalau misalnya Anda tahu saldo zakat saya, saldo harta saya kayaknya di atas nisab, Anda perlu tahu kapan titik zakat Anda. Sehingga berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Si A misalnya di bulan Sya'ban, nanti si B di bulan Ramadan. Si C di bulan apa lagi misalnya? Si C di bulan Muharram. Si D di bulan ini. Jangan semuanya Ramadan zakat. Ramadan zakat. Memang semua saldo rizki yang Allah kasih ke kita seragam di bulan Ramadan? Jawabannya tentu tidak. Ada yang punya harta satu nisab di bulan A. Ada yang di bulan B. Ada yang di bulan C. Sehingga beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Anda bisa perhatikan ya. Salah satu di antara dampak buruk ketika orang mikir zakat hanya di bulan Ramadan. Kalau ada orang berkewajiban untuk bayar zakat di bulan Sya'ban tahun 1442. Dia berkewajiban bayar zakat. Sya'ban. Tapi dia bayarnya di Ramadan. Yang terjadi apa? Penundaan. Sehingga seharusnya satu bulan kemarin dia bayarkan di bulan Ramadan. Dia menunda pembayaran zakat. Dosa. Apalagi kalau misalnya dia berkewajiban zakat di bulan Safar. Di bulan Safar tahun 1442 dia berkewajiban zakat. Ternyata baru dia bayarkan di bulan Ramadan. Ya ini dosanya lebih besar karena penundaannya lebih lama. Ya. Berapa bulan itu ya? Safar. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumatil Ula, Jumatil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insyaallah 8 bulan. Atau ya kurang lebih 8 bulan dia melakukan penundaan. Sehingga ketika itu terjadi, maka dia melakukan perbuatan dosa. Karena itulah jamaah, tidak semua zakat itu dibayarkan di bulan Ramadan. Zakat yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan hanya satu. Zakat fitrah saja. Zakatul abdan. Zakat individu. Selain itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Zakat pertanian itu dibayarkan saat panen. Dan panen itu belum tentu Ramadan. Zakat binatang ternak dibayarkan ketika mencapai nisab 40 ekor. Lalu ditunggu selama 1 tahun. Dan 40 ekor kambing itu belum tentu di bulan Ramadan. Dan seterusnya. Intinya tadi yang ingin kami tegaskan bahwa masing-masing muslim dia tidak boleh cuek dengan nominal hartanya. Dia harus tahu kapan dia punya saldo harta senilai satu nisab. Karena dia punya kewajiban, yaitu menunaikan zakat. Baik, kecuali kalau kemudian hartanya di bawah satu nisab, maka tidak masalah dia nggak pernah ngukur berapa saldonya. Tapi kalau sudah mendekati nisab misalnya, dia melihat saldonya untuk bulan ini mencapai 70 juta. Oh baik, sedikit lagi kamu mencapai nisab. Akhirnya diperhatikan, masuk lagi. Wah alhamdulillah sekarang sudah sampai 80 juta. Nah sekarang di titik itulah Anda sudah mencapai titik nisab, sehingga di posisi ini Anda kasih tanda. Bulan ini tahun depan bayar zakat. Nanti dilakukan berulang setiap tahun. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke masalah pembagian harta. Ya. Harta itu ada dua. Ada yang liquid dan ada yang non-liquid. Ya. Apa itu harta liquid? Harta liquid adalah harta yang mudah untuk ditukarkan dengan harta yang lain. Dan ini ada tiga, emas, perak, dan uang. Inilah harta yang liquid. Kita punya HP, dengan kita punya duit, lebih gampang mana ditukarkan dengan beras? Duit. Makanya ada orang nggak punya beras, punya HP. Dan dia nggak punya duit. Saya mau beli beras. HP ini kalau mau Anda tukarkan dengan beras, belum tentu penjual beras mau. Maka yang akan Anda lakukan adalah HP digiliquidkan dulu. Ya. Ini akan Anda cairkan dulu, sehingga ini menjadi benda padat yang bisa dicairkan. Lalu setelah menjadi duit, baru Anda gunakan untuk belanja beras. Beda dengan emas, perak, dan uang. Di masa silam, emas dan perak, ini adalah mata uang yang sah di masyarakat. Dan dia alat tukar, sehingga mudah untuk dipakai. Dan uang di zaman sekarang. Baik. Dan inilah yang dibahas dalam zakat mal. Zakat mal. Kemudian yang kedua adalah harta non-liquid. Harta non-liquid berarti selain tiga di atas. Selain tiga di atas. Sudah? Nah, sekarang kita akan bahas untuk harta non-liquid. Harta non-liquid ini apakah wajib dizakati? Nah, harta non-liquid. Ada dua, ya. Ada yang dia tidak berkembang. tidak berkembang. Dalam arti digunakan untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk disimpan. Sebelumnya saya tidak bahas binatang ya. Saya tidak bahas binatang, saya tidak bahas tanaman. Yang kita bahas adalah harta yang ada di sekitar kita. Pertama, harta non-liquid yang tidak berkembang. Sehingga dia hanya untuk kepentingan pribadi atau cuma simpenan dan seterusnya. Ini yang sering disebut oleh para ulama dengan mal kinyah. Malul kinyah. Al-kinyah tulisannya seperti ini. Al-kinyah. Harta kinyah. Dibaca kinyah ya. Bukan kiyah. Dibaca kinyah, bukan kinyah, tapi kinyah. Jadi nunnya jelas. Karena nun mati ketemu dengan huruf-huruf idgham, baik biguna maupun bilaguna, jika dia satu kata, maka dibaca idhar. Seperti sinwan, kinwanun, sinwanun, wa ghairu sinwanin. Taib. Dibaca kinyah, bukan dibaca kinyah, bukan dibaca kiyah. Dibaca kinyah. Apa yang dimaksud dengan malul kinyah? Malul kinyah adalah harta yang tidak berkembang. Yang dia dimiliki oleh muslim dan dia digunakan untuk kesehariannya. Meskipun nilainya mahal, ini tidak wajib dizakati. Sebagaimana dalam hadis yang kemarin kita baca, Nabi SAW mengatakan, ya, Laisa 'alal muslimi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budak dan kudanya. Sehingga budak dan kuda, budak itu termasuk harta, maka dia bisa diperjualbelikan. Dan kuda adalah hewan tunggangan untuk kepentingan sehari-hari. Meskipun nilainya mahal, tapi ini tidak wajib dizakati. Kenapa Nabi SAW menyebutkan budak dan kuda? Karena ini adalah dua harta yang sangat mahal nilainya di masa silam. Mengingat kebutuhannya, masyarakat sangat butuh. Beda dengan tanah ya. Tanah dengan kuda bisa jadi mahal kuda. Makanya di masa silam, ada orang di Jazirah Arab, Anda perhatikan ya. Tanah di Jazirah Arab, dalam suasana masih sepi seperti itu. Beda kalau di tengah kota ya, beda. Ada orang yang melakukan jual beli tanah itu pakai metode munabadah. Dengan cara melempar. Jadi si A menjual kepada si B, saya jual tanah saya ini. Batas kanan sampai batu itu, batas kiri sampai batu ini. Sekarang panjangnya berapa? Dealnya adalah misalnya 10 dinar. Berapa jauhnya sekarang sejauh kamu melempar kerikil ini? Dikasih kerikil dia, suruh ngelempar. Ya. Semakin jauh lemparannya, semakin banyak tanah yang dia dapetin. Karena ya kita tahu sendiri, di daerah seperti itu, tanah tidak bisa dikelola dengan baik. Dan penduduknya juga belum banyak, maka harga tanah cukup murah ketika itu. Tayyib. Sehingga sampai ada orang yang melakukan jual beli tanah dengan metode munabadah tadi. Nah, Anda bisa bayangkan ya, kalau dia melempar pakai pelintengane buta, wah itu jauh sekali ya. Baik. Kita kembali ke sini. Jadi malul kinyah seperti kuda, budak, yang ini merupakan harga harta mahal di masa silam. Tidak wajib dizakati. Dan termasuk juga di tempat kita adalah properti yang itu tujuannya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah harta yang berkembang. Harta yang berkembang berarti dia bertambah disebabkan karena diperdagangkan. Dia bertambah karena diperdagangkan. Baik. Untuk harta seperti ini, ulama menegaskan bahwa dia wajib dizakati. Atau kita tambahkan bahwa malul kinyah ini tidak wajib zakat. No zakat. Gak ada zakat untuk malul kinyah. Anda punya kendaraan, punya mobil mewah, punya rumah, punya perabotan-perabotan, jam tangan, aneka tas yang branded, kemudian HP yang keren misalnya, dan aneka harta yang mahal, karena dia untuk kegiatan kita sehari-hari, maka dia tidak wajib dizakati. Yang disebut dengan malul kinyah. Yang kedua adalah harta yang berkembang, sehingga dia memungkinkan untuk mengalami pertambahan karena diperdagangkan. Harta inilah yang masuk dalam kategori urudut tijarah. Urud at-tijarah. Dan urud tijarah, barang dagangan, ini karena bisa berkembang, maka dia wajib dizakati. Yang disebut dengan zakat tijarah. Baik. Dan ulama sepakat urud tijarah itu harus dizakati dengan zakat tijarah. Ada beberapa dalil yang menyebutkan hal itu. Sekarang kita kutipkan di antaranya. Adalah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Saya kopikan biar lebih jelas. Hadis dari Samurah bin Jundub, beliau mengatakan, kata Samurah, ini radhiyallahu anhu, amma ba'du, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija as-sadaqata min alladhi na'uddu lil bai'. Kata Samurah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, ya, untuk mengeluarkan zakat, kita perbesar, ya. Kata Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat terhadap objek yang kita siapkan, na'uddu lil bai', terhadap objek yang kita siapkan untuk diperjualbelikan, na'uddu lil bai'. Sehingga ini dalil bahwa salah satu di antara kewajiban zakat adalah zakat at-tijarah. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ibli sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil baqari sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuha. Unta ada zakatnya, kambing ada zakatnya, kemudian sapi juga ada zakatnya. Wa fil bazzi, dalam albas, ya, dalam pakaian juga ada zakatnya, albas. Kita coba lihat. Ya. Wa fil bazzi, yang dimaksud dengan albas adalah al-hay'ah min libasin aw silah. Albas adalah salah satu di antara bentuk pakaian atau senjata, sehingga dia perlengkapan yang dimiliki oleh seseorang dan itu dizakati. Dan bentuk zakat dari albaz adalah dikeluarkan zakat ketika diperdagangkan. Kemudian dalil yang lain adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, laisa fil urudi az-zakah, tidak ada kewajiban zakat untuk barang illa ma kana litijarah, kecuali jika diperdagangkan. Kita kutipkan di sini. Laisa fil urudi tijarah illa makana litijar. Laisa fil urudi zakatun illa makana litijar. Tidak ada kewajiban zakat untuk harta perdagangan, untuk harta kecuali jika dia dizakati. Saya ulang ya. Tidak ada kewajiban zakat untuk harta kecuali jika dia litijar, diperdagangkan. Tayyib. Intinya kesimpulannya bahwasanya urudut tijarah termasuk di antara benda yang wajib dizakati. Sekarang yang jadi pertanyaan. Apa batasan bahwasanya harta itu masuk harta tidak berkembang dan harta yang berkembang? Kita membahas zakat tijarah itu sangat erat kaitannya dengan masalah niat. Dengan masalah niat, ya, niat saat pengadaan. Niat saat pengadaan barang. Ternyata ini sangat berpengaruh dalam masalah apakah dia wajib dizakati ataukah tidak. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur amal manusia tidak hanya dari zahirnya, termasuk juga dari batinnya, dari niatnya. Sehingga salah satu contohnya, kita bisa membedakan antara sedekah dengan hadiah. Ini bedanya berdasarkan apa? Berdasarkan niat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebelum beliau masuk Islam, beliau ingin membuktikan betulkah Muhammad ini Nabi. Beliau mendapatkan informasi dari pendeta yang sebelumnya dijumpai bahwa ada Nabi terakhir yang ada di kota Mekah atau Madinah, ketika itu sudah di Madinah ya, yang beliau tinggal di Madinah dengan ciri-ciri kota seperti ini, banyak pohon kurma dan seterusnya. Akhirnya Salman datang ke Madinah untuk menemui Nabi terakhir itu. Dan si pendeta ini menceritakan kepada Salman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan hadiah, tidak makan sedekah, tapi beliau makan hadiah. Menerima hadiah. Akhirnya Salman datang dengan membawa makanan dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan, ini sedekah untuk Anda. Lalu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diserahkan kepada para sahabat. Silakan kalian makan. Diperhatikan terus sama Salman. Oh, satu poin. Berarti ini salah satu di antara tanda kalau beliau tidak makan sedekah. Lalu di hari berikutnya Salman bawa makanan. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Salman menyampaikan, "Ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda." Kemudian diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dimakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua. Sehingga Salman semakin yakin bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi. Tayyib. Lalu apa yang menjadi pembeda antara sedekah dengan hadiah? Toh sama-sama pemberian. Ini makanan, ini juga makanan. Apa bedanya? Bedanya apa? Di niat. Sehingga Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, niatnya sedekah ataukah niatnya hadiah, perbedaannya di posisi niat. Baik. Barang yang ada di sekitar kita itu kan tidak kita produksi ya. Anda punya rumah, Anda punya perabotan, Anda punya barang, mobil, HP, dan seluruh perlengkapan yang ada di dalam rumah kita. Itu rata-rata bukan kita yang memproduksi. Ya memang ada 1-2 kadang kita buat sendiri ya. Tapi kan kecil sekali, rata-rata kita beli jadi. Ada kulkas, ada mesin cuci. Yang mahal apa? Ya. Magicom, enggak ya. Apa? Yang mahal misalnya, kulkas gede. Mesin cuci yang besar. Atau apalagi, benda-benda yang mahal di dalam rumah kita. Rata-rata itu kita beli. Nah sekarang, kapan itu disebut sebagai malul kinyah dan bukan malul kinyah? Jadi saat pengadaan harta, pengadaan barang, ada dua kemungkinan. Pertama, dia berniat untuk litakasub, untuk dijadikan sebagai barang dagangan atau untuk dijual kembali agar dapat untung. Sehingga niat dari awal atau barang, kata singkatnya adalah untuk kula. Jadi dia beli itu memang untuk kulaan. Ini bapak beli banyak buat apa? Ya saya kulaan mas. Ini kulaan ini. Karena kulaan biasanya kita akan jaga. Barang itu jangan sampai rusak. Barang itu jangan sampai kepakai dalam waktu yang lama. Mungkin kita akan pakai tapi cuma sebentar. Tapi secara umum orang kalau kulaan barang, dia akan jaga sebaik mungkin. Yang ini diistilahkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dengan kalimat litakassub. At-takassub. At-takassub artinya dia beli itu ya untuk dijadikan sebagai mata pencaharian nanti untuk diperjualbelikan, diperdagangkan sehingga dia dapat margin. Maka dia karena untuk dapat margin, dia ingin mendapatkan pendapatan di situ, ingin memperoleh pendapatan di situ. Inilah yang dimaksud dengan harta yang berkembang, sehingga dia masuk dalam kategori harta dagangan yang wajib untuk dizakati. Taunya dari mana? Sekali lagi dari niat. Dan sebaliknya yang kedua, jadi dia beli dengan niat ya untuk dipakai atau untuk simpanan. Misalnya ada orang beli tanah, daripada duit nganggur, namanya duit itu kalau dibiarin turun nilai. Kalau tanah kan tidak turun nilai. Nah dia punya duit banyak, adalah dipakai untuk beli tanah. Setelah itu dibiarin. Dan dia beranggap punya bayangan nanti kalau misalnya anaknya butuh, ya biar nanti itu jadi warisan untuk anaknya. Jadi ini simpanan, kalau orang Jawa nyebutnya geduen-duen, gitu ya. Apa bahasa Indonesianya? Yang penting punya, gitu ya. Yang penting punya. Ini nanti arahnya bisa dijual, bisa juga dikasihkan ke anak, atau ya untuk kepentingan yang lain, pribadi juga bisa. Meskipun kadang ada keinginan nanti kalau sudah mahal tak jual lah, ya. Tapi kan bukan niat utama dia jual itu, sehingga pada asalnya dia beli itu tujuannya untuk simpanan atau untuk dipakai. Maka harta seperti ini tidak wajib dizakati. Karena itu definisi litakassub, sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin, harta itu adalah harta yang dibeli saat pengadaannya tujuannya untuk dijual kembali dalam rangka untuk dapat untung, kulaan. Baik. Sekarang ada kasus ya. Ada orang punya harta. Si A punya mobil. Mobil itu sudah dipakai, lalu dia mau jual. Lalu dijual. Dijual ya. Kemudian mobil atau tanah ya. Kemudian sudah ditawarkan. Ya. Selama setahun lebih. Bahkan lebih. Ini sudah lebih dari setahun. Sudah saya tawarkan lama. Ya. Tapi gak laku-laku. Ya. Terus, apakah ini wajib dizakati? Apalagi di musim pandemi seperti ini. Punya tanah, ditawarkan, sudah setahun lebih, gak laku-laku. Punya mobil, ditawarkan, sudah setahun lebih, gak laku-laku. Apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak wajib zakat. Menawarkan barang selama setahun itu tidak menunjukkan kalau barang itu menjadi barang dagangan, menjadi urudut tijarah. Kenapa? Karena alasan dia menjual, kata Imam Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan, alasan orang ini menjual, Bisa karena dia butuh, atau karena ingin ganti, atau karena bosen, atau karena faktor yang lainnya. Sehingga dia menjual barang itu bukan karena litakasub, tapi beliau atau orang ini menjual karena faktor yang lain. Sehingga yang seperti ini tidak wajib zakat. Meskipun sudah lebih dari 1 tahun. Dan mobil kita yakin rata-rata di atas nisab. Anggaplah misalnya harganya 100 juta. Meskipun sudah ditawarkan dalam waktu 1 tahun ternyata nggak laku-laku. Apalagi tanah yang jauh di atas nisab. Meskipun sudah lebih dari 1 tahun nggak laku-laku, tidak wajib dizakati. Wallahu ta'ala. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Dan insya Allah kita masih akan melanjutkan terkait zakat tijarah, zakat perdagangan. Karena kita belum membahas tentang bagaimana teknis dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi antum dan keluarga serta semoga senantiasa diberi kesehatan. Amin walaka bimislim. Ustaz, ana mau nanya, seseorang sudah membayar zakat tanggal 2 bulan Rajab. Lalu di pertengahan bulan Rajab dapat harta lagi yang lumayan besar. Apakah harta yang baru didapatkan tersebut dizakatkan lagi? Karena masih berada di bulan Rajab atau menunggu haul tahun depan. Subhanallah khairan. Barakallahu fikum. Nanti kita akan bahas tentang mal mustafad. Jadi kajian tentang zakat mal ini cukup banyak ya. Ada yang disebut dengan mal mustafad. Mal mustafad adalah penambahan harta yang itu di luar dari harta pokok. Apakah dia nanti diikutkan dengan harta pokok ataukah tidak? Insya Allah ada pembahasannya. Anda menyampaikan mendapatkan harta cukup besar. Misalnya di bulan Rajab ya. Di tahun ini 1442 Hijriah. Harta Anda senilai anggaplah 90 juta. Kemudian di akhir Rajab, ini masih di akhir Rajab. Misalnya sekarang tanggal berapa? 18-an. Sekitar itu ya. Anggaplah misalnya di tanggal 25 Rajab. Di tanggal 25 Rajab, Anda mendapatkan warisan. Warisan dan nilainya cukup besar. Apakah ini diikutkan dengan yang pertama tadi? Karena sudah haul. Ataukah dia perhitungannya haul sendiri? Jika dia berbeda dengan harta pokok yang pertama, maka dia dihitung sendiri. Dan itu nanti akan kita bahas di pembahasan tentang mal mustafad. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaAllah. Tayyip. Assalamualaikum. Baik, silakan. Ini Ustaz, mohon penjelasan untuk penerima zakat kan ada yang fisabilillah ya. Nah, untuk penerapannya kalau di mohon maaf ya. Bisa diulang tadi saya suaranya tadi ya. Putus. Silakan diulang. Nah, ini Ustaz, mohon penjelasan tentang apa penerima zakat kan salah satunya itu fisabilillah ya. Nah, untuk fisabilillah itu untuk di Indonesia penerapannya itu untuk siapa? Apakah bisa untuk misalnya santri-santri yang belajar ilmu agama atau untuk ustadz-ustadz yang mengajarkan agama? Kemudian pertanyaan kedua ya Ustadz, saya membaca di Bulughul Maram tentang keutamaan puasa itu salah satunya barang siapa yang berpuasa dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nah itu mohon penjelasan maksud hadis itu apa. Kemudian yang dimaksud puasa di situ itu puasa Ramadan atau puasa Ramadan dan puasa sunnah juga ya. Syukran sebelumnya Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Nah. Pertama tentang makna fi sabilillah. Sebenarnya nanti kita akan bahas sendiri terkait mustahik zakat ya. mustahik zakat yang jumlahnya ada 8, insya Allah akan kita rinci. Batasan fakir dengan miskin itu apa, kemudian batasan amil seperti apa, mu'alaf itu seperti apa, ya. Karena kan sekarang banyak orang ngaku mu'alaf. Saya mu'alaf, insya Allah, Bapak, kapan masuk Islam? Ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Wah, ini kok masih mu'alaf? Ya, kalau 10 tahun masih mu'alaf, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mu'alaf, Umar bin Khattab mu'alaf. Ini banyak sahabat yang mu'alaf, karena mereka dulunya adalah orang kafir. Sehingga ada batasannya, kapan disebut mu'alaf dan bukan mu'alaf. Kemudian tentang gharimin, orang yang punya utang. Seperti apa batasan gharimin dan bagaimana cara menyalurkan zakatnya untuk gharimin. Kemudian budak juga demikian. Insya Allah akan kita bahas termasuk fisabilillah, yang ini ada khilaf di antara para ulama. Karena sebagian masyarakat punya anggapan masjid, madrasah, kemudian rumah sakit itu bagian dari fisabilillah. Sehingga kadang ada orang yang menyalurkan zakat ke masjid, zakat mal. Padahal pendapat yang lebih kuat, masjid bukan termasuk 8 asnaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Insya Allah nanti kita akan bahas itu. Mohon untuk bersabar ya. Selanjutnya terkait hadis. Man soma fi sabilillahi. Man soma yauman fi sabilillah. Wajjahahu anin nari sab'ina kharifan. Saya ulang hadisnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Man soma yauman fi sabilillah. Ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Apa yang dimaksud dengan puasa fisabilillah? Apakah puasa ketika jihad, ataukah puasa ketika safar, ataukah puasa ketika bagaimana? Ulama berbeda pendapat dalam memahami ini. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud fi sabilillah adalah ikhlasun lillah. Ikhlas untuk Allah. Sehingga siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah, sesuai dengan aturan Allah, wa ala syar'ihi, dan sesuai dengan aturan Allah, maka dia berpuasa fi sabilillah. Balasannya Allah akan jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nah. Dan ini berlaku untuk semua puasa, baik puasa ketika safar, ketika tidak safar, ketika di rumah, maupun yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan puasa fi sabilillah adalah puasa ketika melakukan perjalanan jihad. Orang yang berjihad lalu dia berpuasa, itulah puasa fisabilillah. Dan pendapat yang kedua ini dinilai lebih kuat oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Karena kalau puasa ikhlas, semua puasa harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini muttafaq alaih, pasti ada sisi kelebihan. Bukan sebatas ikhlas, tapi ikhlas wa za'id, ikhlas plus. Nah, plusnya itu apa? Yang lebih tepat adalah, plusnya itu adalah perjalanan dia ketika jihad. Sehingga tantangan dia untuk berpuasa lebih berat. Karena yang namanya jihad, dia harus melakukan banyak aktivitas, dia harus melakukan perjalanan berat, dan seterusnya. Tapi dia berpuasa, sehari saja, pahalanya luar biasa. Diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Wallahu alam. Nah. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Merasehatkan Ustaz beserta tim. Gini Ustaz. Barakallahu. Baik, silakan. Jual beli, ada saudara ingin menjual rumah dan pembeli ini adalah non muslim. Dia ingin mengajukan KPR dan dia agak bimbang kalau selama ini dia tahu kalau KPR kan si pemilik rumah asli tidak bisa ikut tanah karena mengandung riba. Bagaimana kalau pembelinya ini adalah non-muslim? Apakah dia bisa menjual rumahnya itu dengan konsekuensi dia ikut terlibat dalam hal pendatanganan ke bank yang akan memberikan APR pada calon pembeli? Itu aja Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli rumah melalui KPR, kita memahami di sini ada transaksi riba. Kita memahami di sini ada keterlibatan transaksi riba. Sehingga begini, penjual, bank, pembeli. Kalau Anda atau tiga orang ini, mereka dalam satu majelis, ya, ditampilkan. Kalau mereka dalam satu majelis, lalu melakukan akad, ya, ada penjual, ada bank, ada pembeli. Maka yang terjadi, posisi penjual di sini sebagai saksi transaksi riba. Dan itu tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menjadi saksi dari akad riba. Nah, terus gimana? Anda pokoknya putus hubungan. Ya, kalau misalnya mau selamat, putus hubungan. Sehingga posisi penjual, pokoknya saya hanya taunya berhubungan dengan pembeli. Saya tidak mau berhubungan dengan bank. Nah, selanjutnya antara pembeli dengan bank melakukan transaksi, ya, terserah mereka. Penjual tidak ikut campur. Sehingga penjual bisa menyampaikan, Pak gini ya, saya hanya mau terima uang dari Bapak. Terserah Bapak cari duit dari mana. Dan selama Bapak belum bayar ke saya, sertifikat tidak akan saya kasihkan. Baik. Lalu pembeli menggunakan sertifikat pribadinya, mungkin milik keluarganya atau apa, dijadikan sebagai agunan di bank. Nah, selanjutnya dengan sertifikat itu bank memberikan dana senilai harga rumah. Kemudian oleh pembeli duit itu diberikan ke penjual. Baik. Di posisi ini penjual sama sekali tidak bersinggungan dengan transaksi riba. Karena dia enggak mau tahu pembeli ini mau KPR mau apa, terserah dia. Itu bukan urusan penjual. Nah, insya Allah kalau bisa dikondisikan kayak gini, maka penjual halal dalam melakukannya insya Allah sah dan dia tidak terkena dari dosa yang dilakukan oleh pembeli. Tapi kan dia tahu kalau pembeli ini mau KPR. Ya tahu. Dan mau rumah saya maupun rumah orang lain, pasti pembeli ini juga bakalan KPR. Karena emang KPR itu niat dia dari awal. Pasti dia akan KPR. Dan kita punya satu dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Abu Musa al-Ash'ari melaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ada orang Nasrani yang mau bayar jizyah tapi menggunakan khamr. Maka Umar, setelah diberitahu kepada Umar melalui surat, Umar melarang, tidak boleh. Kita khamr buat apa? Wong kita tidak boleh menjual khamr, tidak boleh memanfaatkan khamr. Enggak boleh. Tapi si Nasrani ini enggak punya harta untuk bayar jizyah selain khamr. Akhirnya Umar memerintahkan, suruh dia untuk jual khamr itu, dan nanti hasilnya bisa dipakai untuk bayar jizyah. Sehingga dalam kasus itu ada negara muslim ya, ini Nasrani. Lalu Nasrani ini mungkin dia akan menjual khamr ke Yahudi atau ke Majusi. Dilakukanlah transaksi khamr. Kemudian dia dapat duit kan gitu ya. Dapat uang. Ini dipakai untuk bayar jizyah. Padahal sebelumnya dia mau bayar pakai khamr. Dan itu diterima oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan wallahu alam, riwayat ini kita sering jadikan sebagai apa alasan untuk kasus seperti di atas ya, proses KPR agar penjual tidak ikut campur, maka minta kepada pembeli, pokoknya itu urusan Bapak ya, kami enggak ngurus. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana punya barang dagangan senilai kurang lebih 170 juta, tapi di tangan orang artinya belum dibayar dan ana biasa bayar zakat di bulan Ramadan. Namun qadarullah saat ini uang yang di tangan hanya cukup untuk kebutuhan makan. Lantas bagaimana, apakah zakat saya terutang atau bagaimana ya Ustaz? Barang dagangan di tangan orang lain. Posisi orang lain itu sebagai wakil Anda atau sebagai apa konsumen Anda yang belum bayar. Sehingga kalau yang terjadi seperti ini ya, A, B. Kayaknya dohirnya bukan wakil ini. Ini konsumen tapi belum bayar. A menjual barang dagangan ke B. Ada barang dagangan yang dia jual dari A ke B. Sudah? Berarti kewajiban B adalah membayar senilai uang tertentu. Ya. RP X 170 sekian juta tadi ya. Tapi ini belum terbayarkan. Ini sudah berada di tangan B barangnya. Yang ini nilainya di atas nisab ya. 179 tadi ya. Ini di atas nisab. Belum terbayarkan. Berarti ini jadi statusnya adalah piutang. Statusnya adalah piutang. Baik, piutang ini wajib dizakati ataukah tidak? Kita belum bahas itu sebenarnya. Insya Allah akan kita bahas. Insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah. Dan ulama membagi piutang itu ada dua. Ada piutang lancar, ada piutang macet. Batasnya apa Pak? Piutang lancar dan macet. Kalau lancar itu disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan mali. Mali. Itu piutang lancar. Faman utbi'a ila mali'in, siapa yang diminta untuk nakih kepada mali, falyatba', maka hendaknya dia nakih ke mali. Mali, syaratnya ada dua. Pertama, orangnya punya kemampuan untuk bayar utang. Jadi secara ekonomi dia mampu bayar utang. Yang kedua, orangnya bukan tipe welut. Tipe welut itu apa Pak? Belut ya, tahu belut? Dicekel ucul ya. Begitu dipegang, merucut. Ya, itu belut. Ketemu ngilang. Ditagih, afwan akhi. Ya. Ketemu lagi, afwan akhi. Ya. Tagih lagi, afwan akhi. Ya. Ofan afen. Gitu kan? Nah, kalau dia punya karakter seperti itu, maka dia bukan mali. Sehingga mali itu ada dua. Pertama adalah orangnya mampu. Yang kedua, dia bukan tipe orang yang suka menghindar dari utang. Selain itu, masuk utang macet. Nah, kalau Anda punya hak senilai sekian ratus juta tadi, tapi ternyata nggak dibayar-bayar, berarti ini statusnya adalah zakat piutang dan statusnya piutang macet, maka nanti Anda bayar zakatnya, ada khilaf di antara ulama bagaimana teknisnya. Insya Allah akan kita bahas ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi Pak. Masya Allah. Ana ini dari Palembang Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan. Gini Ustaz, saya ini ya, mungkin agak berbeda tema yang Ustaz sampaikan pagi ini. Saya ini sebagai kontraktor Ustaz. Jadi kemarin itu ambil pekerjaan dan sudah tanda tangan surat perjanjian kerja gitu Ustaz. Tapi setelah balik lagi ke Palembang, kebetulan kemarin tanda tangannya di Lampung. Balik lagi ke Palembang, saya direkomendasikan untuk menambahi pekerjaan tapi dengan perusahaan lain gitu Ustaz. Dengan pekerjaan yang sama. Setelah ngobrol dengan perusahaan lain, ternyata perusahaan lain ini bilang ini pekerjaan tidak boleh disubkan gitu loh Ustaz. Disubkan. Namun boleh. Ana ini sudah tanda tangan kontrak dengan perusahaan yang pertama tadi, Ustaz. Itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Salah di dalam proses akadnya gitu loh, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Saya kurang begitu paham. Saya ulang, Pak, ya. Ya, ya. Jadi Bapak sudah tanda tangan kontrak dengan A. Ya. Yang A ini sub dari Bapak. Saya nge-sub ke A. Gitu. Ya, Bapak. A ini adalah sub-nya Bapak, ya. Satpam. Ya, main kon-nya. Dia main kon. Dia main kon. Dia. Baik. Nah, kemudian ada ngobrol sama beliau yang salah satu petinggi perusahaan A tadi. Mereka merekomendasikan ada pekerjaan lagi tambahan, tapi harus dengan perusahaan B dia kita. Maka saya dihubungkan dengan perusahaan B. Nah. Setelah ngobrol dengan perusahaan B, ternyata saya itu dibilang sama perusahaan B, Pak, sebenarnya pekerjaan ini tidak boleh disukan gitu loh, karena menyalahi aturan dari perusahaan induk gitu loh ya. Kami yang sebagai penerima amanah itu tidak boleh disukan. Jadi saya ini sudah terkunci karena sudah tanda tangan dengan perusahaan A tadi, Ustaz. Baik. Secara ininya, apakah saya ini lanjutkan kontrak saya dengan perusahaan A atau harus dibatalkan, Ustaz? Baik. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Memang pada asalnya ketika orang sudah melakukan akad yang bentuknya adalah akad mu'awadhah, karena di sini kan istisna akadnya, akad kontrak untuk produksi barang tertentu, sehingga di sini akad mu'awadhah, maka begitu sudah akad tidak bisa dibatalkan sepihak. Saya sampaikan tidak bisa dibatalkan sepihak, bukan berarti tidak bisa dibatalkan ya, tapi tidak bisa dibatalkan sepihak. Sehingga kalau misalnya Bapak mengajukan pembatalan ke perusahaan A yang merupakan main kon dari Bapak, dan mereka menyetujui, tapi dengan konsekuensi misalnya. Ya. Ya mau, tapi Bapak harus bayar kami sekian, sebagai ganti rugi karena kami sudah melakukan persiapan sekian, misalnya. Ada biaya administrasi atau apa. Kemudian kan terjadi tawar-menawar. Pak, bisa nggak dibuat lebih ringan? Atau diturunkan? Akhirnya deal, baik dibatalkan, tapi dengan konsekuensi Anda bayar sekian. Dan Anda melakukan perhitungan, insya Allah kalau kompensasi ini saya bayarkan tidak akan rugi. Karena keuntungan dari perusahaan B juga cukup besar misalnya. Insya Allah tidak masalah. Jadi di situ bukan berarti tidak bisa dibatalkan, tapi tidak bisa dibatalkan sepihak. Sehingga kalau kedua belah pihak sepakat menyetujui batal, ya alhamdulillah selesai. Maka Bapak tidak perlu meng-hire A untuk ikut terlibat di sini. Dan itu yang bisa kami sarankan, Bapak bisa segera minta kepada perusahaan A, bagaimana kalau perjanjian kontraknya kemarin dibatalkan, karena ternyata secara aturan ini tidak boleh disubkan. Ketika seperti itu, dan perusahaan A mau menerima, alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Dan mohon maaf, memang karena pembahasan zakat mal ini, setahap demi setahap ya, sehingga ada beberapa kasus yang kita belum bisa memberikan jawaban secara detail, karena insya Allah nanti kita akan bahas tentang itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.